lintasan rohaki ditikirap kita naujui mardalan dirondang di bulani. Baju pang berjanji naso jadi siram HP nuai nomor boga soe to nang pe nuai nang maranak nang marboro alai me bagas rohaki masih malu na senang paju pangdo itu masih malu na aku malah baju pang berjanji naso jadi siram HP nuai nomor boga soe to nang pe nuai nang maranak nang apa.